Oke, spesial juga untuk yang sebelah kanan. Ya, kita joget lagi. Barito Selatan bergetar. Luar biasa. Goyang lagi boleh serang. Aduh, mama bantu. Hati. buat tepuk tangannya mana dulu dong. Duh, Buntok, luar biasa sekali Cama. Sudah 3 lagu.